إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati billah, kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Kita masih membahas terkait dengan ucapan beliau bahwasanya di antara prinsip aswajah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tarkul bidah. Ya. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meninggalkan bid'ah, bukan membuat bid'ah. Itu kata beliau, tarkul bid'ai, dan beliau mengatakan wa kullu bid'atin fahiyah dolar. Resapi baik-baik pernyataan Imam Ahmad di sini. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meninggalkan bid'ah, dan beliau mengatakan semua bid'ah itu sesat. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan pengertian bid'ah barakallahu fikum, dan juga kita membahas pada pertemuan yang lalu pembahasan ilmiah seputar apakah ada bid'ah hasanah di dalam Islam barakallahu fikum. Abu Haidar bisa menyebutkan pengertian bid'ah? Labas. Yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab As-Sunnah milik beliau. Mas Imam, pengertian bid'ah yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Iktisam. Nyatet enggak kemarin? enggak ikut. Pak Cipto ikut. Abu Hawas. Catatannya itu bukunya campur apa satu mata pelajaran satu buku? Nah, kalau bisa satu kajian satu buku, ya, biar gak bingung kalau mau murojaah atau mau mencari. Pernah ditanya sama teman, wah ini sudah dikaji sama Ustaz Fulan, ya, langsung ambil bukunya, langsung ketemu. Nah, kita adalah sebuah jalan yang dalam pusat agama, dan ini sengaja dibuat menyerupai karya. Terus? Dalam menempuh desa tersebut, dibangun untuk membalapur atau memantapkan cara berjudian di dalam ibadah kepada Allah. Nah, jadi ada tiga poin yang disebutkan itu, ya. Yang namanya bid'ah itu thariqatun mukhtara'ah fid din, ya. Metode baru terkait dengan urusan agama. Ya. Cara-cara yang baru terkait dengan urusan agama. Barakallah. Sehingga keluar dari situ bid'ah dalam artian apa? Bahasa. Bid'ah dalam artian urusan dunia. Teknologi yang ada saat ini bid'ah memang. Ya. Ente dari ujung rambut sampai ujung kaki bid'ah. Ya, Pak ya? Bid'ah kan? Tapi ente tidak masuk dalam bagian agama. Ya, teknologi yang ada saat ini bukan bagian dari agama. Sehingga dia bukan bid'ah dengan makna yang diinginkan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis. Tapi bid'ah secara bahasa. Sehingga yang diperingatkan oleh Nabi, kita harus hati-hati dari yang namanya bid'ah, itu terkait dengan urusan agama. Barakallahu. Kemudian poin yang kedua yang beliau sebutkan adalah tudahi asy-syari'ah. Bid'ah itu dibuat dia menyerupai syariat. Gitu ya. Yang posisinya itu disejajarkan dengan syariat. Sehingga kalau tidak dilakukan, menganggap sebagian apa? Sebagian orang menganggap itu apa? Tidak sah. Yes. Atau tidak afdal, tidak mantap, makruh. Bid'ah itu dibuat barakallahu fikum untuk menyerupai syariat atau posisinya dianggap sama seperti syariat. Ya. Kalau tidak dikerjakan sudah itu bikin ribut biasanya. Karena dianggap sudah seperti syariat padahal enggak ada syariatnya. Sehingga ketika ada yang berusaha untuk meninggalkan rame. Karena apa? Bid'ah tadi sudah diposisikan seperti syariat. Dan kemarin sudah banyak kita berikan contoh-contoh. Iya. Barakallahu fiik. Baik. Yang ketiga, yuqsadu biha al-mubalaghatu fi ta'abbud. Bid'ah itu maksudnya adalah untuk mubalaghah. Untuk memantapkan, lebih meyakinkan dalam melakukan amalia ibadah. Ya. Jadi sebenarnya dia itu fadl, ya, sesuatu yang afdol menurut pihak yang menyatakan kebolehannya. Jadi dia sebenarnya bukan inti, tapi apa? Sebagai bentuk apa? Kemantapan. Kalau tidak dilakukan, mereka merasa kurang mantap, ya, kurang ngeh barakallahu fiik. Itu kriteria bid'ah yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Al-I'tisam. Jadi bid'ah itu adalah metode cara-cara baru terkait dengan urusan agama. Yang kedua, dia diposisikan seperti syariat. Yang ketiga, dia bertujuan untuk apa? Memantapkan dalam pelaksanaan ibadah. Barakallahu fiik. Itu sudah kita bahas kemarin, kita sebutkan contoh-contoh yang ada. Kemudian kemarin juga barakallahu fiikum kita menyinggung masalah yang lebih, ya, mengkerucut lagi, masalah yang memang menimbulkan polemik, pro dan kontra barakallahu fiikum dalam umat Islam ini, terkait dengan adakah yang namanya bid'ah hasanah. Ya, ada khilaf memang di kalangan para fuqaha juga demikian. Sebagian mengatakan tidak ada, semua bid'ah itu sesat. Barakallahu. Ya, mereka berpegangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalal. Semua bid'ah itu sesat. Barakallahu. Di antaranya Imam Ahmad di sini beliau menyebutkan dalam kitab Usul Sunnah beliau, kullu bid'atin dhalalah. Beliau tidak menyebutkan perincian bid'ah hasanah. Dan sebagian barakallahu fikum fuqaha membagi bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Yang diwanti-wanti oleh Rasul, yang ditahdir oleh Rasul adalah bid'ah sayyi'ah. Tapi kalau bid'ahnya bid'ah hasanah, itu tidak masuk dalam bid'ah yang terlarang. Bahkan dianjurkan untuk sebagian kondisi. Iya, bahkan mungkin wajib. Argumen mereka adalah karena kalimat kullun, iya, itu tidak mutlak diartikan apa? Semua. Kalimat kullu itu tidak harus diartikan apa? Generalisasi. Dianggap barakallahu fikum kalau dalam bahasa Arab nama istilahnya lil istighraq. Iya. Yaitu memasukkan semuanya. Kemudian mereka barakallahu fikum ayib ahlan barakallahu fikum. Iya, ada teman lama ini. Waalaikumsalam. Iya. Mereka menyebutkan beberapa dalil yang menunjukkan kalimat kullu itu apa? Tidak bermakna seluruh tapi sebagian. Seperti contoh ayat kasus Nabi Musa dan Khadir, yang Khadir melobang kapal. Di situ disebutkan dalam ayat mengisahkan tentang seorang raja, ya'khuduna kulla safinatin ghasba. Di mana raja ini biasa mengambil semua kapal yang berlabuh di pelabuhan. Tapi ternyata perahunya atau kapalnya Nabi Musa tidak diambil. Nah, itu menunjukkan kalimat kullu itu tidak harus diartikan semua. Paham sekarang ya, duduk perselisihannya di mana? Antara yang mengatakan adanya bid'ah hasanah dan antara yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah. Barakallahu. Ini pembahasan ilmiah. Barakallahu. Dan barakallahu, kita telah menyebutkan bahwasanya kalau kita melihat masing-masing argumen, ya, pendapat yang paling kuat argumennya baik secara pendalilan ataupun secara akal, ya, secara rasional dan juga secara maslahah dan mafsadah, yaitu pendapat yang mengatakan semua bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah yang hasanah. Barakallahu. Ya. Dalil yang menjadi pokok adalah sabda Rasul, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Adapun pernyataan mereka yang mengatakan kalimat kunu itu jangan melulu diartikan semua, Mas. Iya. Ada tempat-tempat kalimat kullu itu diartikan sebagian. Nah, memang benar. Begitu adanya. Tapi kita katakan selama tidak ada qarina, indikasi yang memalingkan kalimat kullu dari mana general, maka dia akan tetap pada makna menyeluruh. Kecuali kalau ada qarinah, ya, indikasi dalil yang lain yang menunjukkan makna kullu ini maknanya adalah sebagian. Dan kemarin kita telah menukilkan ucapan Imam Syaukani. Iya, di mana beliau mengatakan barakallahu fikum bahwasanya hadis, ya, kullu bid'atin dhalalah itu termasuk qawaiduddin, termasuk kaidah dalam agama ini. Dan masuk barakallahu fikum di dalamnya tayyib sekian banyak masalah, dan kata Imam Syaukani tidak ada pembatasan pada hadis ini. Tayyib. Itu kemarin kita sebutkan. Ya, ma ya'ti 'alaihil hasr. Ya, tidak ada dalil yang membatasi makna kullu di sini. Sehingga dia tetap dengan mana apa? Generalnya, mencakup seluruh. Barakallahu fiik. Ya. Adapun ya'khuduna atau ya'khudhu kulla safinatin ghasba, karena memang ada qarinah. Iya, yang menunjukkan kalimat kullu di situ bermana sebagian. Barakallahu fiik. Baik. Nah, kemudian mereka barakallahu fiikum yang menetapkan adanya bid'ah hasanah menyebutkan ada. Ya, ada dalil-dalil yang menjadi qarinah kenapa kita memalingkan makna kullu di sini dengan makna sebagian. Yang dari situ kita jadikan landasan semua tidak semua bid'ah itu sesat. Ada yang namanya bid'ah hasanah. Itu yang kita kaji satu per satu secara ilmiah. Kita bahas. Tayyib, sebutkan mana dalil yang memalingkan makna kullu di sini dengan makna sebagian? Merubah dari makna seluruh kepada makna sebagian. Kemarin kita telah sebutkan satu di antaranya yang sangat masyhur, dalil yang cukup kuat yang mereka gunakan adalah ucapan Umar, nikmat bid'ah hadihi, terkait dengan sholat tarawih. Iya. Yeah. Secara berjamaah, kata Umar apa? Nah ini sebaik-baik bid'ah itu kayak gini. Iya. Barakallah. Tapi kembali lagi barakallah ini kita jelaskan kepada para ikhwan. Ikhwanuna dan akhwat. Barakallah. Iya. Dalam meninjau sesuatu, khususnya terkait dengan masalah syariat ini, dalam masalah-masalah ilmiah, baik, tidak semua argumen orang yang dia berpendapat dan dia mengatakan ada dalilnya itu dibenarkan. Iya. Kenapa barakallahu fikum? Karena semua ahli batin juga demikian. Ya kan? Dalam berpendapat, dalam berideologi, dalam bermazhab, mereka juga berlandaskan dengan dalil. Sehingga enggak mesti setiap pihak yang mengatakan ada dalilnya, ono dalile, dikit-dikit ono dalile. Enggak mesti kita katakan sudah ada dalilnya benar. Enggak. Tetapi barakallahu fikum ada sisi yang kedua, ketika dia punya dalil dilihat apakah ya istidlal argumentasi dari dalil yang dia gunakan itu tepat pada apa? Pada tempatnya. Terkadang asal comot saja, barakallahu fikum, ayat digunakan untuk sebuah permasalahan yang tidak pas pada tempatnya. Ya, terkadang ayat-ayat Al-Quran itu dicomot, digunakan dalil untuk mendukung partai tertentu. Gitu ya. Padahal gak ada hubungannya ayat ini dengan sebuah partai. Ya, itu contoh saja barakallahu fikum. Ya. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Iya. Dan ketika bintang itu apa? Hah? Hawa. Iya, jatuh. Dan teman kalian ini enggak sesat. Nah, maksudnya yang berada di partai bintang tadi enggak sesat barakallahu fikum. Tapi padahal barakallahu fikum, dari mana hubungannya kok ini? Ayat ini menunjukkan kita harus mendukung partai bintang, misal. Barakallahu fikum. Itu sekedar penggambaran saja barakallahu fikum. Jadi tidak semua pihak yang mengatakan kami punya dalil, ya sudah kita biarkan. Tapi diteliti, dikoreksi secara ilmiah, benar enggak sisi pendalilannya? Masuk enggak? Ya, makanya di dalam syariat ini ada yang namanya ilmu usul fikih. Ya, ilmu qawaid fikhiyah. Di situ kita barakallahu fikum diajari bagaimana cara meletakkan dalil pada tempatnya. Barakallahu. Baik. Iya. Terkait dengan masalah ini mereka punya dalil barakallahu fikum. Dengan dasar ucapan Umar. Maka coba kita teliti lagi. Telusuri lagi, kira-kira ucapan umat ini pas enggak dengan makna bid'ah yang kita sebutkan. Sholat tarawih berjamaah, apakah memang tidak pernah dilakukan oleh Rasul? Pernah, di awal barakallahu fikum Rasul melakukannya secara berjamaah. Ya, selama 3 hari. Karena ada barakallahu fikum kekhawatiran beliau, diwajibkannya syariat wajib sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah, maka beliau menghentikan. Sehingga barakallahu fikum sholat tarawih berjamaah itu tidak pas dalam bingkai apa bid'ah secara syar'i. Ya, karena Rasul sendiri apa pernah melakukannya, sehingga bukan bid'ah sebenarnya. Nah, terus kenapa dibilang sama Umar bid'ah? Maksudnya bid'ah secara bahasa. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Jadi bid'ah itu secara bahasa sudah kita sebutkan kemarin, ibtida'u syai' atau ikhtira'uhu. Iya, memulai sesuatu atau membuat sesuatu yang baru. Memulai sesuatu yang tadinya sudah lama ditinggalkan, itu bisa dikatakan bid'ah secara bahasa. Sehingga qarinah yang sangat kuat atau indikasi yang sangat kuat ucapan Umar tadi maksudnya adalah makna bid'ah secara bahasa. Beliau memulai kembali sebuah sunnah yang sudah lama tidak dilaksanakan. Gitu ya. Baik. Kemudian barakallahu fikum, anggap barakallahu fikum Umar menganggap sholat tarawih berjamaah itu memang bid'ah secara syar'i. Anggap demikian. Maka barakallahu fikum kita tetap punya kaidah, iya, kullun yuraddun wa yuqbal qawlan. Setiap orang bisa diterima dan ditolak kata Imam Malik ucapannya, kecuali illa sahibu hadzal qabr, yaitu kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ucapan para sahabat ketika sejalan dengan sunnah diterima. Kalau bertentangan dengan sunnah maka ditolak. Iya, berlawanan dengan sunnah maka barakallahu fikum ditolak. Sehingga di sini ucapan Umar anggap beliau memahami bid'ah tadi dengan makna syar'i. Maka kita katakan, iya, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga tidak bisa barakallahu fikum dikalahkan ucapan Rasul dengan ucapannya Umar. Rasul mengatakan semua bid'ah sesat, Umar mengatakan ini baik. Itu kan namanya apa? Berlawanan. Seandainya memang itu maknanya dan bukan itu yang diinginkan oleh Umar. Barakallahu fiik. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Argumen mereka yang lain yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Baik, kita bahas secara ilmiah. Yaitu ucapan Ibnu Mas'ud. Ucapan Ibnu Mas'ud. Di mana beliau mengatakan ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun. Ma ra'ahu al muslimuna hasanan, sesuatu yang dipandang oleh kaum muslimin dia baik, bagus, fa huwa indallahi hasanun. Maka tentu sesuatu tadi akan dipandang bagus oleh Allah. Jadi kalau kata orang Islam bagus, ya sudah Allah mengatakan dia sudah bagus. Ya. Jadi sesuatu yang sudah dipandang oleh kaum muslimin itu bagus, maka dia akan dipandang oleh Allah juga menjadi sesuatu yang baik. Barakallahu fikum. Ini asar. Barakallahu fikum. Dari sahabat Ibnu Mas'ud. Tahu sisi argumen mereka? Bid'ah hasanah itu seperti itu, Mas. Iya. Sesuatu yang sudah dipandang bagus oleh masyarakat. Gitu ya. Seperti apa? Yasinan, tahlilan, maulid nabi itu kan dipandang bagus oleh kaum muslimin. Iya, bahkan kiai-kiai juga memandangnya itu sesuatu yang bagus itu. Iya, memberikan nilai-nilai positif di dalam Islam. Iya, di situ ada istima kaum muslimin, di situ ada yang namanya solawatan, di situ ada yang namanya qiraatul Quran. Iya, taib merangkul kaum muslimin untuk bersatu. Bagus nggak? Bagus. Ini ya, sehingga sesuatu yang dipandang bagus oleh kaum muslimin, maka menurut Allah juga bagus. Bid'ah hasanah itu sesuatu yang dipandang bagus oleh kaum muslimin. Itu sisi argumentasi mereka. Baik, maka ada keterangan barakallahu fikum dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala terkait dengan argumentasi mereka menggunakan hadis ini. Kita baca. Itu disebutkan oleh beliau barakallahu fikum dalam silsilah hadis dhaifah. Kata beliau, inna min ajaibid dunya ayyahtajja ba'dun nas bihadzal hadis ala anna fid din bid'atun hasanah. Kata Syekh Albani, termasuk dari keajaiban dunia. Nah, jadi selain dari Menara Eiffel, Borobudur, ya, termasuk keajaiban dunia. Ini yang bilang Syekh Albani. Adalah, kata beliau, sebagian manusia, mereka berdalil dengan hadis ini, hadis yang Ibnu Mas'ud tadi, untuk menetapkan adanya bid'ah hasanah. Jadi kata Syekh Al-Albani ajib ini. Ya. Bentuk istidlal yang cukup mengherankan kata beliau. Artinya barakallahu fikum jauh sebenarnya, ya. Sisi argumennya itu jauh, untuk masuknya itu jauh. Tapi kok mereka gunakan ajib. Ya. Padahal mereka barakallahu fikum ya tadi dikenal sebagai fuqaha. Tapi kata Syekh kekuatan argumentasinya itu sangat lemah. Makanya beliau mengatakan apa? Keajaiban dunia. Dari mana hubungannya antara hadis ini dengan bid'ah hasanah? Wa anna ad-dalila ala husniha i'tiyadul muslimina laha. Dan dalil yang menunjukkan bagusnya bid'ah tadi ketika kaum muslimin menjadikan itu sebagai adat mereka. Yeah. Sesuatu yang sudah menjadi adat istiadat, sesuatu yang sudah menjadi budaya kaum muslimin dari ritual-ritual ibadah yang sebenarnya tidak ada di zaman Nabi, menurut mereka berarti itu dianggap bagus oleh kaum muslimin setempat. Nah, berarti itu apa? Juga bagus menurut Allah. Berarti itu dianggap sebagai bid'ah hasanah. Itu kata beliau. Ya. Walaqad sara minal amril ma'hudi ayyubadiru haula'i ila istidlali bihadzal hadis. Ya. Dan hal ini sudah berubah menjadi sebuah perkara yang maklum di kalangan mereka. Mereka pun bersegera, semangat, gegap gempita menggunakan hadis ini sebagai landasan mereka. Tentang yang namanya bid'ah hasanah. Ada dalilnya, pokoknya apa yang dipandang bagus oleh kaum muslimin setempat, berarti bagus menurut Allah. Itu sudah jadi pegangan mereka, kata beliau. Baik. Tuzaru hadil mas'alah wa khafiya alaihim. Di mana mereka menyebarkan ya bentuk argumentasi seperti ini. Dibuat biasanya barakallahu fikum surat edaran gitu ya. Bahwasanya landasan kita dalam melakukan kegiatan ini adalah hadis ini 1 2 3 4 5. Yang dari hadis ini. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menjelaskan secara ilmiah. Secara ilmiah. Bukan dengan perasaan, bukan dengan emosi, bukan dengan ta'assub. Secara ilmiah. Tapi samar dari mereka, kata beliau, beberapa poin. Dalam istidlal berargumentasi dengan hadis ini. Poin yang pertama. Kata beliau, anna hadzal hadis mauqufun fala yajuzu ayyahtajja bihi fi mu'aradatin nususi al-qati'ati fi anna kulla bid'atin dalalatun kama shahha anhu sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama, kata beliau, perlu diingat hadis ini derajatnya hanya mauquf. Mauquf itu artinya hanya disandarkan kepada seorang sahabi. Ingat, ini hanya ucapan Ibnu Mas'ud. Kekuatannya itu hanya apa? Pada ucapan seorang sahabi. Ada yang menyebutkan hadis ini secara marfu', namun kata Syekh Al-Albani la aslalah. Lemah. Artinya yang membawa hadis ini menjadi ucapan Nabi. Itu lemah kata beliau. Yang tepat ucapan ini adalah ucapan Ibnu Mas'ud. Barakallahu. Kemudian kata beliau, tidak boleh ya berhujjah dengan ucapan sahabi untuk menentang nas-nas yang pasti. Barakallahu fikum. Seperti ucapan Rasul yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Jelas itu kan, tegas lafadznya. Rasul, Nabi mengatakan semua bid'ah itu sesat. Kemudian ada seorang sahabi mengatakan, enggak semua. Misalnya, terang-terangan. Enggak semua bid'ah itu sesat. Ada yang bagus. Yang menurut kaum muslimin baik, ya berarti enggak sesat. Gambarannya seperti itu. Nabi mengatakan semua bid'ah sesat. Anggaplah ada sahabi mengatakan, tidak semua bid'ah itu sesat. Maka, kaidahnya mekwan, enggak boleh. Iya, tidak. Tidak boleh ucapan Nabi yang sangat tegas dipertentangkan, ditabrakkan dengan ucapan sahabat. Ini poin yang pertama, ya, secara ilmiah. Seandainya memang Ibnu Mas'ud maksudnya apa? Bid'ah hasanah. Jadi gambaran seperti itu. Ya. Seandainya yang dimaksud oleh ucapan Ibnu Mas'ud di sini adalah bid'ah hasanah, jadi gambarannya seperti tadi. Rasul mengatakan semua bid'ah sesat. Ibnu Mas'ud mengatakan tidak. Yang menurut kaum muslimin baik, maka baik menurut Allah. Gambarannya seperti itu. Apakah boleh seperti ini? Enggak boleh. Iya. Barakallahu fikum. Ucapan Rasul dikalahkan dengan ucapan sahabat. Barakallahu fikum. Baik. Ini poin yang pertama ya. Ini poin yang pertama. Ucapan itu hanya mauquf ya dan tidak bisa tidak kuat barakallahu fikum untuk menentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua, sisi ilmiah. Wa ala iftiradi salahiyati al-ihtijaji bihi. Anggaplah, kata beliau, boleh bagi kita untuk berargumen dengan ucapan Ibnu Mas'ud di sini. Ya. Fa innahu la yu'aridu tilkan nusus. Maka dikatakan ucapan Ibnu Mas'ud itu tidaklah bertentangan dengan sabda Nabi, kullu bid'atin dhalalah. Seandainya kita terima, ya sudah, ambil ucapan Ibnu Mas'ud. Sesuatu yang dipandang bagus oleh kaum muslimin, maka bagus menurut Allah. Kata beliau, ucapan ini kalau dipahami dengan baik-baik, dengan teliti, dengan cermat, itu sebenarnya tidak bertentangan dengan ucapan Nabi, kullu bid'ah dhalalah. Ada beberapa sisi li umur, kata beliau, ada beberapa poin yang menunjukkan ucapan Ibnu Mas'ud di sini tidaklah bertentangan dengan ucapan Nabi, kullu bid'ah dhalalah. Al awal, yang pertama, annal murada bihi ijma'as sahabah wattifaqahum ala amrin. Yang dimaksud dengan muslimun dari ucapan Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud di sini adalah kesepakatan para sahabat. Iya. Yang dimaksudkan oleh Ibnu Mas'ud ya, muslimun di sini adalah kesepakatan para sahabat. Ya, sesuatu yang disepakati oleh para sahabat, maka itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok bisa? Ya, muslimin kan umum, kok dipahami dengan makna khusus? Kan enggak boleh itu, Ustaz. Secara ilmu usul, ya, lafaz yang umum enggak boleh dikhususkan. Iya. Tapi kalau ada yang mengkhususkannya, maka boleh. Dan simak barakallahu fikum uraian Syekh Al-Albani. Kama yadullu alaihi siyaq. Ini ditunjukkan oleh konteks kalimat ucapan Ibnu Mas'ud. Bagi yang teliti, ya, yang dalam sudut pandangnya memahami ucapan Ibnu Mas'ud, dia akan mengerti maksud beliau di sini adalah para sahabat, kaum muslimin di sini. Barakallahu fikum. Yu'ayyidu istidlal Ibnu Mas'udin bihi ala ijma'i sahabah ala intikhabi Abi Bakar khalifatan. Barakallahu fikum wa alaihi fallam fil muslimin laisa listighraq kama yatawahhamuna bal lil ahdi. Barakallahu fikum. Ya. Yang menguatkan barakallahu fikum sisi argumentasi yang mengatakan bahwasannya kaum muslimin di dalam hadis di sini maksudnya adalah para sahabat barakallahu fikum, yaitu ya dipilihnya Abu Bakar sebagai khalifah. Iya. Itu dengan kesepakatan para sahabat. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga barakallahu fikum alif lam di dalam hadis pada lafaz al-muslimun itu maknanya bukan generalisasi sebagaimana yang mereka apa? Pahami, tetapi maknanya lil ahdi. Ya, alif lam yang menunjukkan untuk person tertentu atau golongan tertentu. Jadi dalam ilmu nahu bahasa Arab alif lam itu macam-macam. Ya. Ada yang fungsinya lil istighraq yang menunjukkan semua. Ya, seperti lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu di sini yang namanya pujian di sini mencakup semua jenis pujian. Ya, barakallahu fikum. Terkadang barakallahu fikum makna alif lam itu lil ahdi, ya. Ada lil ahdi zihni, ada lil ahdi zikri. Artinya sengaja alif lam itu disebutkan untuk memperjelas siapa yang dimaksud, orang tertentu. Barakallahu fikum. Hey, yang paham-paham, yang enggak paham belajar. Gitu ya. Ini yang seperti itu. Kemudian juga para ulama hukum yang menguatkan sisi argumen kaum muslimin di sini maksudnya adalah para sahabat, yang berbicara di sini adalah Ibnu Mas'ud. Dan dia berbicara pada masa itu. Ya. Tentunya barakallahu fikum yang dia inginkan muslimin adalah muslimin yang ada pada zaman itu. Iya, yang kaum musliminnya itu barakallahu fikum secara iya mayoritas masih baik-baik semua. Ya kan? Masih terbimbing karena Nabi masih hidup. Iya. Sehingga sesuatu yang dipandang bagus oleh kaum muslimin pada masa itu, maka akan dipandang bagus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang keislaman mereka, kemusliman mereka, sudah dapat jaminan mutu. Iya. Dapat rekomendasi dari Allah, radiyallahu anhum waradu'an. Sehingga pantas kalau mereka memandang sepakat semuanya itu baik, maka menurut Allah baik. Gitu ya. Karena apa? Karena mereka para sahabat. Barakallahu fikum. Ini poin yang pertama. Ya. Jadi yang dimaksud dengan muslim di sini adalah para sahabat, ya. Bukan muslim secara umum. Ya, bukan muslim secara umum. Barakallahu. Poin yang kedua ini kita mengalah lagi. Pakai jurus ngalah terus. Jurus apa itu namanya Pak Cip? Kalau jurus ngalah terus, menghindar gitu ya. Hah? Menghindar untuk mematahkan musuh. Iya. Enggak menyerang. Defensif. Nah, gitu ya. Jurus defensif, bertahan. Kita ngalah lagi lah. Ya, kita ngalah lagi kata beliau. Idza sallamna annahu lil istighraq. Anggap ya sudah kita ngalah lagi. Anggap kaum muslimin di sini maknanya adalah semua orang Islam. Dengan makna apa? Al di sini untuk generalisasi. Sebuah perkara yang dipandang oleh kaum muslimin bagus, maka bagus menurut Allah. Anggap ya. Ucapan Ibnu Mas'ud di sini maknanya adalah semua orang Islam, bukan khusus untuk para sahabat. Barakallahu fikum. Maka di barakallahu fikum sebutkan oleh Al-Izz Ibnu Abi Salam barakallahu fikum dalam fatwa beliau, in sahha al hadits, kalaupun sahih haditsnya, fal muradu bil muslimina ahlul ijma', Ya. Yang dimaksudkan dengan muslimin di sini adalah kesepakatan mereka. Ya. Artinya semua orang Islam sepakat. Kalau itu baik, maka dia akan baik menurut Allah. Karena Rasul sendiri mengatakan la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Karena memang umat Islam ini tidak mungkin akan sepakat di atas kesesatan, enggak mungkin. Artinya kalau itu ada kesesatan, pasti ada yang menyelisih. Gitu ya, para ulama. Sehingga iya. Dikatakan barakallahu fikum baik menurut Allah kalau memang semua orang Islam itu sepakat itu baik. Iya. Itu baik. Tapi kalau ada yang enggak sepakat, ada yang mengingkari, oh itu bid'ah. Enggak boleh. Ya, berarti itu bukan yang dipandang oleh semua kaum muslimin, Mbak. Nah, sekarang bid'ah-bid'ah hasanah yang diklaim oleh barakallahu fikum, iya. Mereka-mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, apakah itu semua kaum muslimin sepakat? Enggak kan? Mesti ada kelompok yang pro. Ya. Misal Muhammadiyah, enggak pakai yasinan, enggak pakai tahlilan. Artinya mereka tidak sepakat dengan itu. Iya. Yang mengadakan yasinan dan tahlilan barakallahu fikum dari pihak Nahdiyin. Itu ya. Barakallahu fikum. Artinya apa? Pelaksanaan ini tidak disepakati oleh semua umat Islam. Iya. Sehingga enggak bisa pakai dalilnya Ibnu Mas'ud. Kalau ingin menggunakan dalil Ibnu Mas'ud, muslimun, semua orang Islam sepakat. Kalau itu baik. Sehingga kalau ada yang tidak sepakat, ya berarti enggak bisa dianggap baik oleh Allah. Paham di sini maksudnya? Iya. Sehingga barakallahu fikum, dari apa yang disampaikan oleh beliau, ya. Makanya beliau mengatakan min ajaibid dunia. Iya. Bisa ditambah satu lagi keajaiban dunia usul sama PBB. Barakallahu fikum. Iya. Kok bisa menggunakan hadis ini sebagai dalil untuk menguatkan adanya bid'ah hasanah. Jadi secara ilmiah sisi argumentasinya lemah, ya. Sisi istidlalnya lemah. Walaupun hadisnya sahih. Barakallahu fikum. Baik. Di antara barakallahu fikum yang juga menjadi landasan mereka untuk menyatakan adanya bid'ah hasanah, beberapa barakallahu fikum ilmu-ilmu yang ada di dalam Islam. Ya. Seperti ilmu tajwid. Ya. Ilmu tajwid itu bid'ah. Karena Rasul enggak ada di zaman Rasul yang namanya ilmu tajwid. Oke. Kemudian juga ilmu nahwu. Enggak ada di zaman beliau ilmu nahwu. Iya. Ilmu mustalah enggak ada. Itu semua bid'ah. Urusan agama bukan itu. Agama. Ya kan? Ilmu tajwid itu urusan agama. Iya, ilmu shalah hadis masuk dalam ilmu alat untuk memahami ad-din. Ilmu nahwu masuk dalam ilmu alat untuk memahami ad-din. Ayo lo, skakmat gitu ya. Gimana kamu jawabnya? Iya, kalau bahasanya orang catur kan gitu. Hah? Itu bid'ah enggak itu? Bid'ah itu. Tapi kenapa kamu masih belajar ilmu tajwid? Iya. Kenapa masih belajar ilmu nahwu? Ya sudah, enggak usah belajar. Enggak usah belajar tajwid, enggak usah belajar nahwu, enggak usah belajar mustalah. Itu bid'ah semua. Dolalah. Gitu ya. Kalau kamu mengatakan semua bid'ah itu sesat, berarti itu ilmu semuanya sesat. kamu jangan belajar ilmu itu. Cukup kuat ya. Barakalafika. Itu argumen mereka. Barakalafika. Maka barakalafikum, terkait dengan masalah ini juga secara ilmiah dibahas oleh mereka para ulama. Ya. Ilmu-ilmu yang mereka sebutkan tadi, ilmu tajwid, ya, ilmu mustalah, ilmu hadis, ilmu usul fikih. Yang memang pada masa Rasul itu tidak di barakallahu fikum dibukukan secara khusus. Tapi sebenarnya barakallahu fikum ilmu-ilmu itu sudah ada diajarkan oleh Rasul, namun tidak apa? Menjadi sebuah bidang studi tertentu. Tapi Rasul mengajarkannya secara mengalir kepada para sahabat. Iya. Ilmu nahwu ya memang karena saat itu barakallahu fikum semuanya jago bahasa Arabnya, enggak perlu belajar. Secara otomatis mereka sudah ngerti, pinter. Ya kan? Barakallahu fikum. Sehingga kita katakan enggak bid'ah juga. Karena apa? Sebenarnya ilmu-ilmu tadi sudah ada di zaman Nabi. Yang namanya tajwid ya memang karena saat itu mereka pada masa keemasannya dalam bahasa Arab. Iya. Barakallahu fikum. Yang namanya lahan salah dalam mengucapkan barakallahu fikum tayyib ya termasuk perkara yang apa ya? Syirdimatun qalil katanya. Sangat sangat jarang terjadi. Barakallahu fikum. Ya begitu juga yang namanya ilmu mustalah, barakallahu fikum ilmu usul fikih, itu Rasul mengajarkannya apa? Secara mengalir. Gitu ya. Tidak dibuat menjadi sebuah fun bidang studi khusus. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, karena semakin banyak walhamdulillah Islam ini semakin berkembang, meluas-meluas, ya, sehingga banyak orang yang ajam. Orang ajam itu ya selain dari bangsa Arab. Yang memang mereka lemah dari sisi apa? Ilmu-ilmu ala tadi. Karena mereka bukan orang Arab, ya mereka butuh belajar bahasa Arab. Ya kan? Mereka bukan orang Arab, ya mereka butuh belajar tajwid. Makanya barakallahu fikum. Tayyib, para ulama, iya, mereka merumuskan. Jadi mengkaji dari nas-nas yang ada, kemudian dibuatlah apa? Kaidah-kaidah untuk memudahkan. Yang itu semua sebenarnya berasal dari apa? Pengajaran Nabi yang secara mengalir tadi selama bertahun-tahun. Iya. Yeah. Barakallahu fikum. Baik. Dan barakallahu fikum sekali lagi, para ulama tidak memasukkan ilmu-ilmu ini dalam kategori bid'ah. Tidak tepat, salah. Tetapi barakallahu fikum mereka mengistilahkan ilmu-ilmu ini dengan yang namanya masalihul mursalah. Ilmu-ilmu yang kemanfaatannya itu berkaitan dengan kemaslahatan agama Islam itu sendiri. Ya. Seandainya ilmu ini tidak dikembangkan, maka Islam itu akan apa? Tenggelam. Iya. Misal ilmu tajwid tidak diajarkan, gimana kaum muslimin akan membaca Al-Quran? Iya. Misal ilmu nahwu gak boleh diajarkan, bagaimana kaum muslimin mengerti bahasa Arab? Ilmu mustalah, ilmu usul fikih, barakallahu fikum, dan seterusnya. Maka apa? Kalau ilmu-ilmu ini barakallahu fikum ditinggalkan, maka apa? Islam itu akan hilang. Iya. Artinya memang ilmu-ilmu ini barakallahu fikum berkaitan dengan apa? Ilmu hajat umat Islam kepadanya. Paham ya? Kalau ditinggalkan bisa hancur Islam. Tapi bid'ah-bid'ah yang dilakukan itu kaitannya bukan dengan masalihul mursalah. Iya. Seandainya umat Islam tidak lagi mengadakan maulid Nabi, bahaya enggak buat Islam? Seandainya umat Islam tidak mengadakan yasinan dan tahlilan, bahaya enggak? Adakah kehancuran di situ? Iya, diganti dengan acara yang sunnah. Iya, Maulid Nabi diganti dengan acara barakallahu fikum pengajian akbar. Iya, muhadharah. Barakallahu fikum. Ya kan? Enggak ada mudharatnya. Tapi kalau ilmu-ilmu tadi, barakallahu fikum. Iya. Ketika ditinggalkan, maka mudharatnya besar. Makanya mereka para ulama menamakan hal itu masuk dalam barakallahu fikum kategori masalihul mursalah. Iya. Yaitu ilmu atau perkara yang berkaitannya itu dengan kemaslahatan untuk semua umat. Kalau bid'ah itu hanya kepentingan, ya, kelompok tertentu. Seandainya tidak dilaksanakan, tidak diadakan, tidak menimbulkan kemudharatan. Ya, justru apa? Ya, justru barakallahu fikum lebih tenang. Kan? Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bishawab. Gitu ya. Sehingga ilmu-ilmu tadi barakallahu fikum kalau dikatakan bid'ah, kita katakan tidak. Iya. Kenapa? Karena memang Nabi sebenarnya mengajarkan. Cuma apa? Secara mengalir. Iya. Tidak disebutkan kaidahnya sebenarnya tidak. Karena memang pada masa itu barakallahu fikum belum dibutuhkan. Iya. Keadaan kaum muslimin yang memang masih belum barakallahu fikum meluas kemana-mana, baru wilayah, iya, Jazirah Arab saja barakallahu fikum dan sebagian wilayah. Tapi setelah Islam itu berkembang hampir di seluruh penjuru dunia, ya mau tidak mau, ya bisa ripatikan dari apa yang diajarkan oleh Rasul, para sahabat, ilmu-ilmu tersebut barakallahu fikum. Gitu ya. Baik, itu pembahasan secara ilmiah. Sekarang pembahasan secara barakallahu fikum akal, ya, secara rasio. Gitu ya. Anggap ya sudah, kita ngalah lagi, ofensif lagi. Ya. Anggap ya. Anggap kita katakan ada bid'ah hasanah. Ya sudahlah, anggap saja ada. Maka kita bertanya, yang menjadi rujukan tolak ukur standarisasi yang mengatakan hasanah dan tidak hasanah itu dikembalikan kepada siapa ya? Hah? Dikembalikan kepada siapa? Nahdiyin, Muhammadiyah, versus, hah? Atau NII, atau LDII? Siapa? Barakallahu fikum. Iya, masing-masing pihak mungkin akan mengklaim ya kepada kami. Yang lain mengatakan enggak. Ya kan? Yang ini mengatakan hasanah, yang itu mengatakan oh itu sayyi'ah itu. Yang ini mengatakan sayyi'ah, ini mengatakan hasanah. Ya seperti ini barakallahu fikum justru akan menimbulkan polemik lagi, perpecahan di tengah-tengah Islam. Ya, siapa yang dijadikan rujukan yang bisa menentukan ini hasanah dan ini sayyi'ah? Siapa? Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Seandainya ya, ada kesepakatan, ya kita rapat dululah semua ormas-ormas yang ada, kumpul menentukan mana yang sayyi'ah, mana yang hasanah. Dan itu tidak akan mungkin terjadi. Ya. Barakallahu fikum. Tayyib, anggap ya. Ada kesepakatan konsensus kumpul semua ormas-ormas yang ada. Ditetapkan ini yang hasanah, ini yang hasanah, ini yang sayyi'ah, yang sayyi'ah. Ya seperti ini barakallahu fikum, kalau dibiarkan ya, lama-lama Islam yang asli itu sudah enggak ada lagi loh. Dan itulah isyarat adanya hari kiamat, ketika bid'ah hasanah itu tumbuh subur. Ya. Itu sudah dikatakan oleh Rasul dan para sahabat. Sampai nanti itu akan datang sebuah zaman kalian tidak akan mengetahui ini muslim dan bukan muslim, melainkan kiblat mereka. Sampai tidak akan diketahui mana muslim dan bukan, kecuali sholat. Terus berkembang, sampai nanti, pada hari kiamat nanti, sampai tidak ada lagi disebut Allah, Allah. Kenapa? Dari bid'ah hasanah tadi. Karena barakallahu fikum, ketika bid'ah itu dimunculkan, maka sunnah yang mati. Ya kan? Karena memang pemikiran manusia setiap zaman, iya, para mungkin barakallahu fikum ahli agamanya setiap zaman dan masa berbeda-beda. Berkembang. Iya. Yang tadinya bid'ahnya hanya hasanah sebatas mungkin sampai 100 poin saja, tapi seiring dengan perkembangan zaman membutuhkan bid'ah-bid'ah yang lain. Ya kan? Harus diinovasi, dikembangkan. Akhirnya 1 tahun berikutnya tambah 200 bid'ah hasanah. Iya. Sampai barakallahu fikum 10 tahun mungkin ada ratusan bid'ah hasanah, ribuan bid'ah hasanah. Terus yang enggak bid'ah yang sunnah kemana? Dijamin akan hilang. Nah, itulah ya. Kalau kita ingin barakallahu fikum meresapi ya, kenapa nanti hari kiamat itu terjadi? Di antaranya bid'ah. Ya kan? Karena kaum muslimin itu sudah tidak cenderung lagi dengan yang sunnah. Mereka bergeser dengan yang bid'ah. Iya apa ya? Ya kan? Mereka lebih semangat barakallahu fikum menghadiri acara-acara yang dianggap bid'ah hasanah. Coba kalau sholat. Iya apa ya? Nah, tapi kalau sudah yang namanya mauludan, sudah yang namanya tahlilan, yasinan, yang enggak sholat pun datang kan? Datang enggak? Datang karena ada apa? Berkatnya itu. Ya kan? Tapi kalau sholat 5 waktu, barakallahu fikum. Iya, paling mungkin 3 orang, 4 orang yang hadir. Itu diharapkan sehingga para pemikir-pemikir Islam, para kiai-kiai, ya, diharapkan pikirannya sampai ke sana. Ya, kalau bid'ah hasanah itu dimunculkan, disuburkan, maka kaum muslimin akan lebih cenderung dengan bid'ah hasanah daripada yang sunnah. Sunnah ini akan mati. Sehingga kalau memang mereka itu membela Islam, iya, harusnya apa? Menyemangati kaum muslimin untuk yang sunnah-sunnah. Yang bid'ah-bid'ah itu ditinggalkan. Hidupkan sunnah, hidupkan sunnah, hidupkan sunnah. Maka Islam ini akan apa? Tetap barakallahu fikum. Iya, kuat. Tapi barakallahu fikum sekali lagi. Iya. Takdir Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan. Iya, entah sampai kapan. Orang-orang yang kuat, ya, orang-orang yang berusaha untuk terus mempertahankan sunnah dan mengingatkan kaum muslimin dari jenis bid'ah-bid'ah yang ada, itu bertahan. Ada zaman di mana kita kuat, ada waktu di mana orang-orang yang berpegang dengan sunnah itu melemah. Ya kan? Barakallahu fikum. Sampai nanti pada tingkatan barakallahu fikum orang yang baik-baik tadi, orang-orang yang berusaha menegakkan sunnah itu sedikit dan orang yang semangat dengan bid'ah-bid'ah ini semakin banyak. Akhirnya apa? Islam yang asli itu sudah tidak dikenali lagi. Iya. Sampai nanti barakallahu fikum enggak ada yang nyebut Allah, enggak perlu pakai nyebut Allah, Tuhan saja. Tuhan itu lebih apa ya? Hah? Lebih moderat lah. Nah, semuanya bisa masuk. Kalau Allah itu ya orang Islam saja. Akhirnya apa? Di dunia ini tidak lagi disebut Allah. Kenapa? Pemikiran bid'ah. Itu secara akal barakallahu fikum. Bid'ah itu benar-benar akan merusak agama. Barakallahu fikum. Bid'ah itu barakallahu fikum akan membuat Islam menjadi seperti Yahudi dan Nasrani karena begitu banyak campur tangan manusia. Makanya barakallahu fikum, ya, jangan tersinggung, jangan marah kalau ulama-ulama sunnah itu mengingatkan kaum muslimin untuk berhati-hati dari yang namanya bid'ah. Itu sebenarnya kasih sayang mereka. Iya. Ketulusan mereka untuk menjaga Islam ini. Tapi sayangnya sebagian teman-teman kita barakallahu fikum, saudara-saudara kita memahaminya dengan sesuatu yang negatif. Itu orang sok benar sendiri, ya. Sok barakallahu fikum menyalah-nyalahkan. Kayak surga itu sudah dia kaplingan buat dia sendiri, neraka buat yang lainnya, gitu ya. Kayaknya dia developernya di situ ya. Barakallahu fikum. Itu anggapan mereka. Padahal itu merupakan bentuk kepedulian para ulama sunnah, ya, kasih sayang mereka untuk menjaga Islam yang memang murni ini tetap bertahan. Ya, secara jujur barakallahu fikum, Islam yang murni ini apa? Sedang digerogoti, sedang digoyang. akan dihancurkan dengan yang namanya bid'ah, yang dianggap dengan yang namanya istilah bid'ah hasanah. Dijamin. Bid'ah hasanah itu kalau disuburkan, sunnah akan hilang. Dijamin. Iya, karena itu ucapan salaf. Ketika satu bid'ah muncul, maka satu sunnah akan mati. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fiikum.